satu, langsung saja kita memasuki yang keenam. Memasuki yang keenam dari marfu'atul asma, sehingga tersisa 6 dan 7. Adapun yang ketujuh juga tidak akan dibahas oleh beliau dan akan dibahas pada akhir kitab nanti. Nah, disebutkan di sini yang keenam dari isim-isim atau kata benda yang marfu' adalah inna wa akhawatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Inna, ya kalau secara bahasa biasa kita terjemahkan dengan arti sesungguhnya. Sesungguhnya, bahwasannya. Adapun tujuan disebutkannya inna, kalau tadi secara arti sesungguhnya, adapun tujuannya adalah untuk mempertegas. Oleh karenanya dia disebut dengan harfut taukid, untuk mempertegas ucapan atau kalimat yang disebutkan dengan inna tersebut. Nah, seperti biasanya sering kita dapati di dalam hadis ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah sesungguhnya. Nah, itu mempertegas bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan atau mengucapkan demikian-demikian. Baik. Nanti akan disebutkan juga saudari-saudarinya, seperti halnya kana juga memiliki saudari-saudari yang sama. Baik, langsung saja kita sebutkan. Inna wa akhwatuha tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar fatansibul mubtada'a wa tusam wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha. Inna dan saudari-saudarinya tadkhulu masuk alal mubtada'i wal khabar, masuk kepada mubtada' dan khabar. Nah, itu untuk penulisan al-mubtada' itu mungkin sedikit keliru ya. Hamzahnya itu harusnya terletaknya di bawah. Untuk cetakan baru hamzahnya di mana? Di atas kan? Nah, itu seharusnya di bawah. Kalau hamzahnya di atas berarti pembacaannya itu kalau enggak mubtada'u, mubtada'a. Nah, berhubung di sini dia alal, ada huruf jar. Alal mubtada'i, maka tanda hamzahnya itu harusnya di bawah. Nah. Baik, saya ulang. Inna wa akhwatuha tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar. Inna dan saudari-saudarinya masuk terhadap mubtada' dan khabar. Fatansibul mubtada'a dan atau maka menasobkan mubtada'a, mubtada' dan disebut dengan isimnya atau isim inna. Watarfa'ul khabara dan merofa' khabar. Wayusamma khabaroha dan disebut atau dinamakan khabaroha sebagai khabarnya. Khabar inna maksudnya. Inna dan saudari-saudarinya masuk kepada mubtada' dan khabar. Bekerjanya apa? Menasobkan mubtada'. Nah, mana yang menjadi mubtada' dinasob oleh inna dengan tandanya masing-masing sesuai dengan jenis mubtada'nya itu, dari isim mufrad atau dari apa. Nah mubtada' ini dinasob oleh inna. Kemudian yang sebelumnya, yakni statusnya sebagai mubtada', ketika dimasuki inna menjadi isim inna. Menjadi isim inna. Kemudian bekerja yang kedua, yaitu merofa' khobar. Merofa' khobar. Dan sebelumnya disebut khobar mubtada', maka ketika dimasuki inna, khobarnya berubah menjadi statusnya khobar inna. Sama seperti apa? Kana, iya kan? Nah, cuma dia berbeda di, ya ini kerjanya. Dia berlawanan, inna dengan kana itu berlawanan. Kalau kana merofakkan mubtada, menasobkan khobar. Kalau inna sebaliknya, dia menasob mubtada dan merofak khobar. Nah, dia berbalikan. Bisa antum nanti merujuk berbalikan antara kana dan inna. Ini berbalikan. Adapun namanya, statusnya yang sebelumnya menjadi sebagai mubtada, kalau sebelum pada pertemuan sebelumnya dimasuki kana, mubtadanya menjadi isim kana, khobarnya menjadi khobar kana. Kalau yang masuk padanya inna, maka mubtadanya menjadi isim inna, khobarnya menjadi khobar inna. Nah, kita contohkan langsung saja dengan dua dari kana dengan inna. Kalau kana, kalau kana, kana al mudarrisu, kana al mudarrisu maridon. Kalau ini contoh dari kana ya. Sekarang contoh dari inna. Ketika al-mudarrisu dimasuki kana menjadi kana al-mudarrisu maridon. Ini aslinya adalah mubtada dan khobar, yaitu apa? Al-mudarrisu maridun. Al-mudarrisu maridun. Dimasuki kana menjadi kana al-mudarrisu maridon. Kana merofakkan mubtada dan menasobkan khobar, makanya dibaca maridon, ya kan? Maridon. Adapun inna itu sebaliknya, dia menasobkan mubtada. Karena yang mubtada ketika dimasuki inna itu harus bimansub. Nah, berhubung di sini mubtadanya isim mufrad, maka tanda nasobnya adalah apa ya kawan? Fathah. Berarti dibaca inna, inna al mudarrisa. Inna al-mudarrisa, inna al-mudarrisa, dan merofakkan khobar. Khobarnya tetap marfu, berarti dibaca tidak berubah, ya kan? Maridun. Maridun. Nah, jadi dia berbalikan, ya kan? Asalnya dari mubtada khobar, al-mudarrisu maridun. Dia kalau kana, merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Statusnya sebelumnya mubtada, ketika dimasuki kana menjadi isim kana, khobarnya khobar kana. Adapun inna itu sebaliknya, dia menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Sehingga mana yang menjadi mubtada ketika dimasuki inna dan saudari-saudarinya menjadi mansub. Sehingga al-mudarrisu maridun menjadi innal mudarrisa maridun. Nah, sebelumnya mubtada, dia bernama, setelah berubah menjadi apa? Isim inna. Yang sebelumnya khobar, maka ketika dimasuki inna menjadi khobar inna. Nah, dari istilah hampir sama ya dengan kana, cuma kalau ini kana, kalau ini inna. Namun dari yakni kerjanya, maka dia berbalikan. Berbalikan. Nah, misal contoh, ya kan, di situ ada beberapa contoh, 5 contoh ya. Nah, 5 contoh dari sebelumnya mubtada dan khobar, maka menjadi isim inna dan khobar inna. Contoh yang pertama, Allahu Azizun. Allah Maha Perkasa. Nah, Allahu Azizun. Ini mubtada dan khobar, jelas kan? Karena yakni kalimatnya adalah kalimat ismiyah. Nah, yang pertama mubtada dan yang kedua adalah khobar. Ketika dimasuki inna, yang sebelumnya Allahu, ya kan marfu, karena mubtada dan khobar harus marfu. Ketika dimasuki inna, maka menjadi innallaha azizun. Innallaha azizun. Allahnya dinasob dengan tanda fathah karena dimasuki oleh inna. Yang sebelumnya Allah lafadz jalalah ini statusnya sebagai mubtada, ketika dimasuki inna dia berubah menjadi isim inna. Isim inna. Adapun azizun yang sebelumnya sebagai khobar, ketika dimasuki inna menjadi khobar inna. Menjadi khobar inna. Nah. Kita baca dulu baru nanti kita sebutkan i'rabnya secara bahasa Indonesia. Berikutnya Umaru Adilun. Umaru Adilun. Umar adalah seorang yang adil. Umar sebagai mubtada, Adilun sebagai khobar. Tatkala dimasuki inna menjadi inna umara. Nah, ya kan? Umaru menjadi inna umara adilun. Umara dinasob karena dia sebagai isim inna. Nah, sebelumnya dia sebagai mubtada. Menjadi mansub berubah menjadi isim inna. Adapun sebelumnya al-khabar, ini khabar mubtada. Maka tatkala dimasuki inna menjadi khabar inna. Abuka tabibun. Abuka tabibun. Ayahmu adalah seorang dokter. Nah, abuka tabibun. Mubtadanya adalah abu. Iya kan? Dari jenis apa ini? Isim apa ikhwan? Asma'ul. Asma'ul khamsah. Nah, asma'ul khamsah. Abuka. Berarti abu sebagai mubtada, tabibun sebagai khobar. Abu mubtada marfu'. Tanda rafa'nya adalah apa ikhwan? Wawu. Pengganti dari dhammah karena dia dari asma'ul khamsah. Naam, abuka. Ketika dimasuki inna menjadi inna abaka. Naam, berubah wawunya menjadi alif. Kenapa? Karena tanda nasabnya asmaul khamsah adalah alif, ya kan? Tanda nasabnya asmaul khamsah adalah alif, sama seperti jamak mudzakkar salim. Oh, tidak. Maksudnya samanya dari sisi marfu'nya. Adapun alifnya khusus pada asmaul khamsah. Nah, jadi inna abaka. Nah, wawunya berubah menjadi alif. Tabibun. Sesungguhnya ayahmu adalah seorang dokter. Nah, dipertegas dengan inna tersebut. Berarti kalau di Arab abaka, berarti abaka isim inna mansubun. Tanda nasabnya adalah alif pengganti dari fathah. Karena dia dari asma'ul khamsah. Adapun tabibun khobar inna marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia dari isim mufrad. Berikutnya al-waladani rasibani. Dua anak itu rasiban, rasib, gagal. Dua anak itu keduanya gagal. Nah, jelas ini juga mubtada dan khobar karena didahului oleh isim atau jumlah ismiyah. Nah, sebelumnya antum bisa perhatikan mubtada dan khobar pernah kita sebutkan harus apa? Sama, ya kan? Harus sama. Ketika mubtadanya dua, maka khobarnya juga harus dua. Tidak boleh al-waladani rasibun. Nah, tidak boleh. Harus di dua sama-sama dua. Kalau mubtadanya jamak juga harus dijamakkan. Nah, kalau contoh beberapa contoh, tiga contoh sebelumnya adalah dari jenis isim mufrad, maka khobarnya juga harus dimufradkan. Yang jelas harus sama antara mubtada dan khobar. Dari sisi jumlah, dari sisi jenisnya juga. Kalau mubtadanya laki-laki harus dikhobarkan dengan laki-laki atau mudzakkar. Kalau mubtadanya itu mu'annas maka dikhobarkan pula dengan mu'annas. Nah, ini sudah kita lewati. Baik, al-waladani rasiban. Ini adalah susunan mubtada dan khobar. Susunan mubtada dan khobar. Al-waladan sebagai mubtada. Marfu, tanda rofaknya adalah apa ikhwan? Alif, pengganti dari dhommah. Karena dia dari apa? Isim? Musanna. Baik. Kalau rasiban, khobar, marfu, tanda rofaknya sama, yaitu alif. Pengganti dari dhommah, karena dia dari isim musanna. Nah, ketika dimasuki inna, maka mubtada harus dinasob. Nah, isim mutsanna tanda nasabnya adalah ya. Tanda nasabnya adalah ya, seperti pula jamak mudzakkar salim. Oleh karenanya al-waladani ketika dimasuki inna menjadi innal waladaini. Sesungguhnya kedua anak itu rosibani, gagal. Nah, ketiga al-waladaini isim inna mansub. Ya kan? Isim inna mansub tanda nasabnya adalah ya pengganti dari fathah karena dia dari isim mutsanna. Rosiban khabar inna tetap dia marfu', ya kan? Tetap dia marfu', tanda rofaknya adalah alif pengganti dari dhammah karena dia dari isim mutsanna. Baik. Yang terakhir al-mudarrisuna shaimuna. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Sekarang mubtada'nya dengan jamak, ya kan? Maka khabarnya pula harus dengan jamak. Nah, al-mudarrisun, para guru itu shaimun, mereka berpuasa. Ya kan? Para guru mereka berpuasa. Al-mudarrisun mubtada' dengan bentuk jamak, shaimun khabar juga harus dijamakkan. Nah, al-mudarrisun shaimun, al-mudarrisun sebagai mubtada' marfu', tandanya apa ikhwan? Wawu, pengganti dari dhamma. Karena dia dari jenis apa ini? Jamak mudzakkar salim. Nah, wawu pengganti dari dhamma karena dia dari jamak mudzakkar salim. Adapun shaimun khabar marfu' sama, ya kan? Tanda rofaknya adalah wawu karena dia dari jamak mudzakkar salim. Ketika dimasuki inna al-mudarrisuna shaimuna menjadi innal mudarrisina shaimuna. Innal mudarrisina shaimuna. Sesungguhnya para guru itu mereka berpuasa atau orang-orang yang berpuasa. Nah, al-mudarrisin menjadi mansub karena inna. Tanda nasabnya adalah ya pengganti dari fathah karena dia dari jamak mudzakkar salim. Shaimun khabar inna marfu', marfu' tanda rofaknya adalah wawu pengganti dari dhammah karena dia dari jamak mudzakkar salim. Nah, antum bisa perhatikan dari mubtada yang sebelah kanan Allah Umar abuka al-waladani al-mudarrisun ketika dimasuki inna menjadi mansub innallaha inna umara inna abaka innal waladain dan innal mudarrisin. Adapun khobar, khobar mubtada ketika dimasuki inna, maka dari sisi yakni tanda i'rabnya tetap tidak berubah ya. Karena dia juga marfu, meskipun dimasukin inna tetap marfu, hanya berubah dari statusnya saja. Kalau sebelum dimasuki inna dia sebagai mubtada, khobar mubtada, ketika dimasuki inna menjadi khobar inna. Menjadi khobar inna. Nah. Nah, yang dimaksud dengan bab isim-isim yang marfu pada nomor 6 ini adalah khobar inna, itu intinya. Khobar inna. Oleh karenanya penyebutan inna dan saudari-saudarinya sebagai judul dari isim-isim yang marfu ini sebenarnya kurang tepat. Nah, kurang tepat. Mungkin lebih tepatnya adalah khobar inna dan saudari-saudarinya. Itu kalau lebih tepat bahwasannya yang keenam dari isim-isim yang marfu adalah khobarnya inna. Yang sebelumnya sebagai khobar mubtada ketika dimasuki inna menjadi khobar inna. Dia marfu. Dia marfu. Oleh sebabnya kalau dalam kitab-kitab yang lain mereka tidak menyebutkan di dalam marfu'atul asma, isim-isim marfu', mereka tidak menyebutkan kana dan saudari-saudarinya atau inna dan saudari-saudarinya. Namun mereka menyebutkan kana dan inna ini dalam bab tersendiri yang disebut dengan nawasikh, penghapus. Nawasikhul mubtada'i wal khobar, yang menghapuskan mubtada dan khobar. Dalam artian yang sebelumnya sebagai mubtada dan khobar ketika dimasuki kana dan inna, status mubtada dan khobarnya itu dihapus oleh kana dan inna ini. Kalau dimasuki kana, mubtadanya menjadi isim kana, khobarnya menjadi khobar kana. Ketika dimasuki inna, mubtadanya menjadi isim inna, khobarnya menjadi khobar inna. Nah, demikian. Dan insyaallah kalau dengan kana kita sudah paham, inna tinggal yakni mengikut saja karena pembahasannya hampir mirip. Hampir mirip, hanya beda dia apa? Kerjanya saja. Dalam artian dia berbalikan dengan kana, bisa antum lihat di papan tulis. Ya kan? Kalau kana merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Adapun inna sebaliknya, menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Baik. Baik, kita lanjut sekarang. Akhwatu inna. Bukan akhwat ya. Ini juga keliru. Bukan akhwat. Kho-nya itu bukan di sukun. Tapi di fathah. Akhwat. Wallahualam kalau ada lugoh dengan sukun kho. Wallahualam. Memang penyebutannya itu kadang ringkasnya akhwat. Ya kan? Tapi kalau cetakan lama apa? Kalau cetakan lama apa Pak? Akho. Iya. Kho-nya di fathah. Nah, berarti benernya akho. Walaupun secara penyebutan kadang kita itu akhwat, ya kan? Tapi sebenarnya itu lahan, kekeliruan. Akhwat. Nah, itu baru yang kedua akhwat, ya kan? Judulnya akhwat, tapi dalam perinciannya akhwat, ya kan? Jadi disebutkan, wa akhwatu inna hiya. Dan saudari-saudarinya inna, yaitu ada lima ya, yaitu yang pertama adalah anna, anna dengan inna sama artinya sesungguhnya. Loh, cara membacanya gimana? Kalau cara bacanya anna atau inna tinggal melihat hamzahnya. Kalau hamzahnya dibaca di bawah berarti bacanya inna. Kalau hamzahnya di atas berarti bacanya anna. Ya kan? Ya, seperti awa akhwatu inna. Hamzahnya di bawah dibaca inna. Hiya hamzahnya di atas dibaca anna. Inna dan anna. Artinya sama ya. Artinya sama yaitu sesungguhnya. Berfungsi sebagai taukid. Yang kedua ka'anna itu biasa kita terjemahkan seperti. Dia tashbih. Seperti kalau di dalam Al-Qur'an ka'annahum humurum mustangfirah farrat min qaswarah. Nah, seperti. Kemudian saudaranya yang ketiga lakinna. Sebenarnya walakin juga ada. Baik, lakinna artinya akan tetapi, nah gitu biasanya diterjemahkan. Lakinna. Ini sama sistem kerjanya juga seperti inna. Kemudian yang keempat laita. Laita itu kalau dalam bahasa disebut dengan harfut tamani. Angan-angan gitu loh. Mas, biasanya kalau diterjemahkan laita itu duhai. Duhai seandainya seperti itu. Seperti ucapan orang-orang kafir, ya laitani kuntu turoba. Duhai seandainya kalau seandainya saya dahulu menjadi turoban, hanya menjadi tanah. Tatkala mereka sudah mendapatkan siksa neraka, akhirnya mereka pun berangan-angan, ya laitani kuntu turoba. Nah, laita. Duhai seandainya aku dahulu menjadi tanah saja. Seperti itu dia berangan-angan. Baik, yang terakhir la'alla. La'alla biasa kita terjemahkan itu dengan agar. Nah, bukan agar-agar ya. Tapi agar. La'allakum tattaqun, agar atau supaya kalian bertakwa. La'allakum tashkurun, agar atau supaya kalian bersyukur dan seterusnya. Nah, ini saudari-saudarinya inna yang sistem kerjanya sama seperti inna. Sistem kerjanya sama seperti inna, sebagaimana halnya sebelumnya apa? Kana dan saudari-saudarinya. Nah, cuma hanya saja nanti ya seperti kana ya. Kalau ini kan masuknya yang masuk pada mubtada dan khobar inna, berarti mubtada ini berubah menjadi isim inna. Kalau seandainya yang masuk di situ adalah ka'anna, seperti contoh ka'anna. Nah, annal mudarris. Annal mudarrisa maridun. Maridun. Berarti ini kalau penyebutan jangan lagi dikatakan isim inna, karena yang masuk di sini adalah ka'anna, berarti namanya apa? Isim ka'anna. Nanti kalau seandainya yang masuk laita, berarti isim laita, seperti itu. Namun cara kerjanya sama. Nanti bisa perhatikan innal mudarrisa ka'anal ka'annal mudarrisa. Maridun juga sama maridun. Nah, hanya beda di nanti mubtada'nya sebagai isim ka'anna, khobarnya menjadi khobar ka'anna. Tergantung dia yang masuk adalah amil yang mana dari saudara-saudara inna tersebut. Sudah dipahami, Kuan? Insyaallah ya, tinggal antum yang jelas tinggal mengkiaskan dengan apa namanya? Kana. Dan ini sangat erat kaitan dengan mubtada dan khobar, oleh karenanya paling tidaknya kita harus memahami dulu mubtada dan khobar, baru setelah itu tinggal menerapkan sistem kerjanya kana pada bab sebelumnya dengan inna. Baik, lanjut lagi. Ini mudah insyaallah ini. Isim inna. Isim inna. Kok dibahas juga isim inna itu, nah saya heran. Padahal isim inna itu tidak dimasuk-masuk pada marfu'atul asma. Seharusnya isim inna itu dibahas di mansubatul asma gitu. Tapi dinukil juga di sini sama beliau. Mungkin is kadung. Ke 10 telepon ya, saya lihat dulu. Nah, nanti dia disingkat. Baik, isim inna. Sudah berapa menit ini? 28 menit. Sampai sini dulu Ikhwan ya. Sampai sini dulu aja mungkin pertemuan berikutnya. Baru kita lanjutkan. Sampai sini dulu. Allahu a'lam bishawab.